بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca kitab sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, Kitabul Birri was-Silati wal Adab. Kitab Al-Birr, kebaikan-kebaikan, as-silah, silaturrahim, wal-adab, dan adab-adab. Bab yang ketujuh, babu tahrim at-tahasudi wat-tabaghudi wat-tadaburi. Bab tahrim at-tahasud, tahrim pengharaman, at-tahasud saling hasad. Ya. At-tahasudu saling hasad. Ini kata-kata tahasud ini juga sebagai salah satu tanda dari indahnya bahasa Arab dengan perubahan timbangan saja, timbangan katanya dia berubah makna. Ya. Hasada yahsudu, hasadan iri, dengki, tetapi bila ditambahkan ta di pangkalnya, kemudian hanya dikasih alif, jadi tahasada, ini kata kerja juga yang diambil dari tiga huruf tadi, hasada, tahasada, saling dengki. Ya. Saling dengki. Ya. Tahasada, saling dengki. Ini salah satu faedah dari wazan atau timbangan tafa'ala. Dalam ilmu saraf, tafa'ala, ya tafa'alu. Fungsinya perubahan ke bentuk yang seperti ini adalah lil musyarakah. Itu saling berbuat. Taqatala, saling berperang. Ya. Asalnya qatala. Jadi at-tahasud saling iri, wat-tabaghudu sama saling baghada, yabghudu atau yabghadu, baghdan benci, marah. Ya. Saling benci, saling marah. At-tadaburu wat-tadaburi, dan juga haramnya at-tadabur. Diambil dari kata benda dubur, yaitu punggung, belakang. At-tadabur saling belakang-belakangi. Ya, saling belakang-membelakangi. Artinya juga saling bertengkar, saling musuh-memusuhi. Ya, saling tidak bertatapan, bersapaan, apalagi menyampaikan salam, ini semuanya diharamkan dalam agama kita. Ya, bab tahrim at-tahasud wat-tabaghud wat-tadabur. Ya. Saling mendengki, saling membenci, saling bermusuhan. Ya, saling at-tadabur artinya saling bermusuhan. diambil dari kata-kata saling belakang membelakangi. Ya, saling belakang membelakangi, dan ini sangat dibenci dalam Islam. Karena agama Islam ini dibangun di atas persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Makanya di dalam surah Al-Hujurat, lanjutan dari ayat ini, sebelum ayat ini dan juga setelahnya, itu semuanya adab. Semuanya Allah SWT mengajarkan adab. Mulai dari adab kepada Nabi dan Allah, kepada Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang yang beriman, jangan kalian dahulukan sesuatu di hadapan Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian nanti beradab dengan Rasul, jangan memanggilnya dengan panggilan biasa. Kemudian adab sesama kaum muslimin. Ya, adab dalam bersengketa juga. Ya. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qattatalu. Ya. Jika ada dua kelompok di antara orang yang beriman saling perang, saling bermusuhan, kemudian di situ ada adab mendamaikan, kemudian dibuat kunci oleh Allah Subhanahu wa taala kaidahnya innamal mu'minuna ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Kemudian adab yang lain yang diajarkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Jangan saling menghina, karena ini salah satu penyebab permusuhan. Ya, la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab. Saling memberi gelar-gelar yang buruk, ini juga termasuk sebab permusuhan. Ghibah juga termasuk penyebab dari permusuhan. Dan luar biasa, surat ini adalah surat yang mengajarkan pergaulan yang baik di antara orang-orang yang beriman. Kembali kita ke bab ini, salah satu bentuk Islam merekat, menautkan, menghubungkan antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya, dan menjauhkan semua penyebab permusuhan. Menjauhkan semua sarana bermusuhan. Bahkan di antara sarana bermusuhan adalah meletakkan sesuatu yang mengganggu di jalan, di tempat berkumpul. Orang berkumpul sana, kemudian ada sesuatu diletakkan di situ, sesuatu yang mengganggu mereka. Seperti kotoran misalnya, ini termasuk penyebab permusuhan. Makanya Islam mengharamkan. Ya, Islam mengharamkan hal tersebut. Baik, untuk menjaga persaudaraan di antara orang yang beriman, Islam mengharamkan benci, dengki mendengki, benci membenci, dan saling bermusuhan. Kita baca hadisnya. Hadis yang pertama nomor 6475. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsani Yahya ibnu Yahya qala qara'tu ala Malikin an ibni Shihabin an Anas ibni Malikin radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ini bunyi hadisnya, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru. Langsung Nabi SAW dengan tegas melarang, la tabaghadu, janganlah kalian saling bermusuhan, saling membenci. Ya, janganlah kalian, la-nya lamun nahiyah, lam larangan, la yang berfungsi melarang. Ya, la tabaghadu, janganlah kalian saling membenci. Wala tahasadu, dan janganlah kalian saling dengki. Wala tadabaru, dan janganlah kalian saling bermusuhan. Ya, itulah tiga larangan Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, wa kunu ibadallahi ikhwana. dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ya, yang bersaudara. Ini yang diperintahkan oleh Nabi sebagaimana ditegaskan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Persaudaraan di sini persaudaraan iman, persaudaraan akidah. Ya, persaudaraan iman. Makanya Allah di sana mengatakan innamal mu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ikhwah, bersaudara. Jadi iman itu yang mempersaudarakan. Meskipun mereka tidak saling kenal, tetapi iman yang mempersaudarakan. Dan persaudaraan yang diikat oleh iman, ini persaudaraan yang terus akan bersambung sampai hari kiamat. Tidak pernah putus. Imannya itu takwa. Iman yang maksudnya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini akan terus tersambung sampai di surga Allah Subhanahu wa taala. Sementara persaudaraan-persaudaraan yang lain, hubungan-hubungan yang lain di dunia ini akan terputus semuanya. Akan terputus. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun." Ya. Orang-orang yang berkasih sayang, ya, dahulu di dunia, di hari ini, maksudnya hari kiamat, akan berubah menjadi bermusuh-musuhan. Ya, bermusuh-musuhan. Illal muttaqin, kecuali antara orang-orang yang bertakwa. Jadi di antara orang-orang yang bertakwa, persaudaraan tetap akan terus berlanjut sampai hari kiamat. Sampai nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari bukti bahwa di antara orang yang beriman itu bersaudara adalah ketika ada syafaat dari orang yang beriman. Orang beriman nanti akan memberi syafaat kepada saudara-saudaranya yang masuk neraka. Yang di dunia dahulu mereka bersaudara dengan keimanan, saling bersama dalam beribadah dan ketakwaan. Dan nanti di akhirat ternyata sebahagian mereka terpisah. Terpisah sebagian mereka. Jadi orang-orang yang beriman di surga ini nanti akan mencari. Ya. Akan mencari bersaudara-saudaranya, ingin berkumpul lagi bersama. Ya. Nas'alullah ta'ala bimannihi wa karami wa rahmatihi wa fadli kama jama'ana في هذه الدنيا نسأله أن يجمعنا في دار كرامته. Kita memohon kepada Allah dengan anugerahnya, kasih sayang dan rahmatnya, sebagaimana Allah senantiasa mengumpulkan kita di dunia ini dalam keimanan, dalam ketakwaan, di momen-momen ibadah dan amal saleh. Kita berharap semoga nanti kita dikumpulkan juga bersama di surganya. Ketika mereka berusaha untuk saling berkumpul kembali, ternyata mereka tidak melihat saudara-saudara mereka yang dahulu sama-sama di dunia. Dan mereka cari kemana-mana di surga, tetapi juga tidak mereka dapatkan. Lalu Allah Subhanahu, hadis dalam Sahih Muslim, ya, lalu Allah memperlihatkan saudara-saudara mereka ini di neraka. Nah, ini yang luar biasa di dunia ini. Terkadang kita menganggap bahwa saudara-saudara kita itu adalah orang-orang yang banyak beribadah, jauh dari dosa. Ya, ternyata ada dosa-dosa yang disembunyikan. Ya, ada dosa-dosa yang disembunyikan. Nah, ini yang membuat mereka dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, waliyadzu billah. Kemudian mereka ini karena hubungan keimanan tadi, hubungan ketakwaan tadi, mereka meminta syafaat atau menyampaikan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sesungguhnya si fulan yang di neraka itu dahulu di dunia bersama kami. Dahulu bersama kami melakukan ibadah ini, melakukan ibadah itu secara zahir yang tampak. Ya. Yang tampak mereka merasakan kebersamaan yang membahagiakan. Bersama dahulu melakukan ibadah ini dan itu, maka kami memohon kepadamu ya Allah untuk dikeluarkan dari neraka. Nah, ini perhubungan yang tidak pernah putus. Maka Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada mereka, pergilah kalian ke neraka. Ya, keluarkanlah siapa yang kalian kenal. Ya, yang dahulu bersama kalian di dunia melakukan ibadah dan amal saleh, keluarkanlah. Maka dalam Nabi mengatakan, maka mereka mengeluarkan semua yang mereka lihat dari saudara-saudara mereka yang dahulu bersama di dunia, mereka minta dikeluarkan. Maka keluarlah mereka dan kembali bersama di surga. Ya. Kembali bersama di surga dengan jumlah yang besar. Makanya di dunia ini kebersamaan dengan orang-orang saleh faedahnya bila mana tidak ada kecuali kejadian yang seperti itu, maka tidak akan mungkin ada yang lebih mendorong kita dari itu. Ya, yang mendorong kita untuk ikut, untuk bergabung dengan orang-orang yang saleh, orang yang beriman. Kalau tidak ada keutamaannya kecuali itu, maka sudah cukup membuat kita bersuka atau bergembira berkumpul bersama orang-orang yang saleh, orang-orang yang rajin beribadah, orang-orang yang bertakwa. Maka ma'asyal mu'minin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Nabi SAW mengatakan, wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara, yaitu persaudaraan iman, yang sesama mereka tidak ada permusuhan, tidak ada kebencian, tidak ada iri dan dengki. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, wala yahillu li muslimin, ini juga penyebab permusuhannya, wala yahillu li muslimin ayyah jura akahu fauqa thalas. Ini adab pergaulan sesama orang-orang yang beriman. Dan tidak halal bagi seorang muslim untuk memutuskan hubungan dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Ya, lebih dari 3 hari tidak sapa-sapaan, tidak dibenarkan. Sudah berdosa. 3 hari karena adanya pertengkaran di antara mereka sehingga mereka tidak sapa-sapaan, itu tidak berdosa. Karena memang Allah Maha mengetahui kondisi atau keadaan kejiwaan seorang hamba. Maka Allah syariatkan, biarkan mereka untuk melepaskan, ya, untuk meluapkan kemarahan mereka selama 3 hari. Dan Allah tahu bahwa setelah 3 hari itu tidak akan mungkin ada lagi kemarahan, ada akan reda. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam syariat ini sampaikan oleh Nabi, itu tidak dibenarkan memutuskan hubungan lebih dari 3 hari. Fauqa thalathi layal. Ya. Boleh tidak sapa-sapaan, boleh memarahi, ya. Tetapi itu dalam jangka waktu 3 hari. Lebih dari 3 hari dosa. Lebih dari 3 hari dosa. Lebih dari 3 hari itu adalah perangkap syaitan. Lebih dari 3 hari merupakan jerat iblis yang membuat kita setelah 3 hari itu terus berdosa karena kita sudah memutuskan hubungan dengan saudara kita. Baik kita yang menjadi korban atau kita yang menjadi pelaku, siapapun juga, baik korban, sekalipun dia korban, dia yang menjadi korban dari kesalahan saudaranya, tetapi kalau dia putuskan hubungan lebih dari 3 hari, justru dia yang berdosa. Ya, dia yang berdosa. Ini adab pergaulan sesama muslim yang diajarkan oleh Nabi, yaitu jangan sampai ada permusuhan, jangan sampai ada iri-irian dan dengki, jangan sampai ada kebencian. Kemudian jadilah hamba Allah yang saling bersaudara. Kemudian bila mana nanti ada pertengkaran, ini wajar, normal karena kita manusia. Jangankan di zaman kita, di zaman Nabi SAW terjadi pertengkaran. Ya, terjadi pertengkaran di zaman Nabi di antara para sahabat. Abu Bakar dengan Umar bukan tidak pernah bertengkar. Abu Bakar dengan Umar pernah bertengkar. Suatu ketika Abu Bakar terkenal orang yang cepat marah. Kalau dia marah, terkeluarkan olehnya kata-kata yang agak sedikit kasar. Dia manusia biasa. Suatu ketika dia bertengkar dengan Umar. Ya. Kemudian Abu Bakar mengeluarkan kata-kata yang lebih dari kesalahan yang dilakukan oleh Umar. Ya. Kemudian setelah itu dia merasa, nah inilah sifat orang yang beriman. Setelah dia melakukan kesalahan, begitu cepat dia merasa salah. di tempat yang sama, di masih di tempat itu dia mulai merasa, oh, tersentak dia kaget, kemudian dia langsung minta maaf. Langsung minta maaf kepada Umar. Kepada Umar. Lalu Umar karena merasa bahwa dia disakiti lebih, lalu dia tidak mau memaafkan. Manusia juga. Ya, dia tidak mau memaafkan. Terus berkali-kali Abu Bakar meminta maaf, Umar tetap tidak memaafkan. Ya. Kemudian mereka terpisah. Abu Bakar karena merasa benar-benar bersalah dan benar-benar begitu khawatir Umar tidak memaafkan, dia menjumpai Nabi SAW. Dia seharusnya pulang ke rumahnya, tapi karena itu, karena Umar tidak memaafkan, dia benar-benar bersedih. Kemudian dia meminta pendapat dari Nabi, berjumpa dengan Nabi, dan dia bercerita. Diceritakan, ya Rasulullah, terjadi tadi kami bertengkar dengan saya bertengkar dengan Umar, dan saking marahnya saya sempat mengeluarkan kata-kata yang lebih dari kesalahannya, dan saya langsung minta maaf. Tetapi Umar tidak memaafkan. Mendengar laporan dari Abu Bakar, Nabi marah. Nabi marah. Nabi SAW marah untuk Abu Bakar. Ya, untuk Abu Bakar. Dan Umar setelah berpisah dengan Abu Bakar, merasa bersalah. Karena tidak mau memaafkannya tadi. Belum sampai dia ke rumahnya, dia sudah meluap rasa kebersalahannya. Dan dia ingin langsung memaafkan. Menjumpai Abu Bakar dan ingin memaafkan langsung. Dia datang ke rumahnya. Ketika sampai di rumah Abu Bakar, dia tidak menemukan Abu Bakar. Ya, tidak ada di rumahnya. Dan dia yakin bahwa Abu Bakar di rumah Nabi SAW. Maka dia berlari sekencang-kencangnya ke rumah Nabi. Dan Abu Bakar ketika itu bersama Nabi, duduk-duduk. Dari kejauhan sudah nampak Umar berlari. Mengangkat kainnya dan berlari secepatnya untuk menjumpai Abu Bakar, meminta maaf, memberikan maaf. Belum lagi dia sampai, Nabi sudah menyusulnya dengan wajah marah. Ya, marah. Kemudian disusul oleh Nabi dan Nabi mengatakan, engkau membuat Abu Bakar bersedih, sahabatku bersedih, kata Nabi kepada Umar. Membuat sahabatku bersedih. Tidak ada seorang pun ketika saya menyampaikan bahwa saya seorang nabi kecuali mendustai, kecuali menolak, kecuali Abu Bakar, melainkan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Disebutkan keutamaan-keutamaannya oleh Nabi SAW. Ketika semua orang membenci, dia yang membela saya. Ketika semua orang mengharamkan bantuan hartanya, dia yang memberikan bantuan kepada saya dengan hartanya. Sementara kamu membuat dia bersedih. Ya, kata Nabi kepada Umar. Umar dengan penuh kepenyesalan, ya, duduk di hadapan Nabi, kemudian dia menyampaikan permohonan maaf kepada Abu Bakar. Ini menunjukkan bahwa mereka juga bertengkar. Tapi pertengkaran yang sewajarnya sebagai seorang manusia dan tidak larut dalam kebencian. Dan inilah sifat orang yang beriman. Orang yang beriman itu bukan tidak ada gesek-gesekan di antara mereka, tidak ada hal-hal yang membuat mereka marah. Tidak. Mereka tetap akan ada terjadi seperti itu. Kalau itu terjadi antara Abu Bakar dan Umar dan mereka berdua manusia termulia setelah Nabi Muhammad SAW dan para nabi, maka di antara kita pun akan terjadi demikian. Tetapi cepat memaafkan dan cepat meminta maaf. Ini hal yang terpuji. Ya, hal yang terpuji. Ini yang diingatkan oleh Nabi SAW. وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَيَّهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ. Hadis ini, kalau kita dalami lagi, menunjukkan bahwa akan terjadi. Dan Islam membiarkan, membenarkan bila mana terjadi nanti pemutuskan hubungan, tidak sapa-sapaan. Satu hari, dua hari, wajar Islam mengakui itu. Ya. Tetapi yang dikatakan Islam apa? Tidak halal di atas tiga hari. Itu saja. Kalau di bawah tiga hari silakan. Ya, silakan. Anda memang susah, apalagi kalau kita benar-benar disakiti, didustai, dibodoh-bodohi. Ya, kita yang tidak bersalah dituduh bersalah. Kita yang tidak melakukan apa-apa, terkadang kita menjadi korbannya. Sebagai manusia kita akan merasa. Ya, Kecuali kalau kita benda mati yang tidak punya perasaan, iyalah. Tapi kita makhluk hidup yang punya perasaan, punya hati, akan merasa kita disakiti. Tetapi Islam tahu sampai kapan rasa sakit hati ini mulai reda. Bisa jadi seperti Umar tadi, sebentar dia sudah mulai reda. Abu Bakar juga sebentar saja sudah mulai reda. Baru di saat mereka bertengkar sudah mulai reda. Ya. Umar belum sampai di rumahnya reda, kemudian dia kembali. Ya. Tetapi kalau sudah lebih dari 3 hari, ini sama sekali tidak dibenarkan oleh agama. Ada kakak beradik bertahun-tahun tidak sapa-sapaan. Ya. Kakak beradik, kalau antara kawan dengan kawan mungkin lebih ringan ini, tetapi ini kakak beradik. Keluar dari satu rahim, kemudian bertahun-tahun tidak sapa-sapaan, sebabnya pun sangat sederhana. Ini menunjukkan bahwa kita tidak menyadari bahwa Islam mengharamkan yang seperti itu. Bahkan tidak sapa-sapaan dengan ayah dan ibunya. Tidak sapa-sapaan dengan maknya, dengan ibunya. Nah, ini subhanallah, sudahlah kedurhakaan, kemudian memutuskan hubungan. Ya, begitu murka Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan yang seperti ini. Itu hadis yang pertama mengajarkan kita bagaimana bergaul sesama kaum muslimin. Ya, ini salah satu dari bentuk periwayatan hadis. Kita jangan memahami bahwa meriwayatkan hadis itu hanya mendengarkan murid mendapatkan dari suara gurunya. Ya. Murid mendapatkan dari ketika guru mengatakan haddatsani fulan, kemudian dia mengatakan haddatsani guru saya. Terkadang hadis itu didapatkan dengan cara membaca buku yang ditulis. Gurunya menyusun buku hadis. Ya, gurunya menyusun buku hadis. Nah, kemudian gurunya tersebut meminta muridnya membaca. Bacakan hadis ini, kemudian nanti riwayatkan. Ya, di depan gurunya. Terkadang di sebuah majelis, ya, misalnya seorang imam itu membukukan hadis yang ia dapatkan. Setelah dipilih, ya, dipilihnya mana yang kuat, kemudian ditulisnya dalam buku, kumpulkannya, kemudian nanti ketika dia menyampaikan hadis ini, dia tinggal duduk, kemudian buku ini nanti sudah dikopi, ya. Nanti cara mengopinya adalah menulis kembali. Jadi muridnya menulis kembali, buku itu semuanya dari awal dan akhir, kemudian diperbandingkan. Nanti duplikat dari bukunya ini diserahkan kepada muridnya yang terdekat. Ya. Setelah itu datang majelis taklim, majelis hadis namanya. Karena di situ bukan semuanya pengajian, tetapi ada majelis hadis. Majelis menyampaikan hadis untuk dihafal, untuk didapat diambil oleh para pengumpul hadis. Jadi guru duduk saja, atau dia melihat apa isi bukunya, kemudian yang membaca adalah muridnya. Nanti yang mendengarkan tidak mendengarkan dari mulut gurunya, tetapi mendengarkan hadis gurunya dibaca oleh muridnya yang lain. Nah, nanti cara meriwayatkannya seperti ini. Ya, qara'tu, kalau di sini muridnya Malik Yahya bin Yahya. Ya, membacakan buku Imam Malik, nah, kemudian nanti dia meriwayatkan dari Imam Malik. Bisa jadi dengan menyerahkan, Imam Malik mengatakan, ini buku saya, semuanya hadis saya, silakan kamu baca. Kemudian nanti riwayatkanlah. Ya. Tanpa mendengar sepotong suara pun, kata-kata pun dari gurunya membacakan hadis. Hanya membaca buku yang ada. Terkadang, ya, di antara bentuknya adalah menghadiahkan buku. Kalau ini kan dia membaca. Ada seorang pembuku hadis itu, perawi hadis itu, yang telah mengumpulkan hadisnya, dia mengatakan, ini buku hadisnya hadis-hadis saya semuanya. Dari awal sampai akhir adalah hadis yang saya dapatkan dari guru-guru saya dan saya bukukan. Saya hadiahkan buku ini kepadamu, silakan diriwayatkan tanpa membaca. Ini termasuk juga jalur sana. Tetapi tidak sekuat yang sekarang. Makanya kita tidak akan temukan itu dalam Sahih Bukhari Muslim. Sahih Bukhari Muslim itu umumnya sami'tu haddatsani seperti ini. Imam Yahya bin Yahya membaca hadis Imam Malik di hadapannya. Ya. Ini termasuk yang kuat. Tapi kalau yang tadi, ini saya serahkan buku saya kepadamu, silakan kamu riwayatkan, ini tidak akan kita temukan di 2 kitab sahih. Karena ada tanda tanya. Ya. Adakah mungkin yang mendapatkan hadiah kitab ini bisa jadi tidak terlalu memahami, bisa jadi terjadi kekeliruan, dan bisa jadi dia tidak terlalu thiqah. Makanya para ulama tidak terlalu mengambil hadis dalam bentuk ini. Ada 8 cara mendapatkan hadis yang dijelaskan oleh para ulama. Ada 8 cara, maaf, 8 cara dalam mendapatkan hadis. Salah satunya mendengar langsung, ya, atau dengan cara yang tadi membaca atau dibacakan. Ya, ini semuanya kuat karena langsung berhubungan dengan guru. Kalau yang sisanya mendapatkan buku atau ijazah dan yang lain-lainnya, ini tidak terlalu kuat dalam periwayatan hadis. Baik, kita baca hadis yang sekarang. 6476. Imam Muslim mengatakan haddatsani Hajib bin al-Walid qala haddatsana Muhammad bin Harb qala haddatsana Muhammad bin al-Walid az-Zubairi an az-Zuhri qala akhbarani Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sampai di situ ya, tidak ada bunyi hadisnya. Imam Muslim balik ke pangkal sanad yang baru. Haun وحدثني هرملة بن يحيى قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب. Ibn Shihab yang di sini dia adalah Az-Zuhri yang di atas di sanad yang pertama. Ibn Shihab yang di sanad kedua ini dialah Az-Zuhri yang meriwayatkan hadis di jalur yang pertama tadi dari Muhammad ibn al-Walid Az-Zubaidi an-Zuhri. Di sini Ani bin Syihab. Ini orang yang sama. Dan kita sering mengatakan ya, bahwa di antara faedah dalam ilmu hadis itu ada ilmu menghafal gelar-gelar para perawi. Jadi bukan menghafal namanya saja, tetapi gelarnya pun dihafal. Gelar yang dikaitkan dengan tempat, dengan sukunya. Gelar yang termasuk kunyah ini mesti dihafal. Faedahnya apa? Faedahnya agar tidak disangka satu orang jadi dua orang. Karena dalam sanad itu terkadang disebutkan dengan gelar, terkadang dengan nama, terkadang dengan kunyah. Ya, kalau kita tidak menghafal orang ini dengan nama, dengan gelar, dengan kunyahnya, maka kita akan menganggap tiga orang itu. Seperti sekarang ini, Az-Zuhri di atas, Ibn Syihab di bawah, oh, ini berarti dua orang, padahal dia satu orang. Az-Zuhri itu, dia juga dipanggil, dikenal dengan Ibn Syihab. Namanya Muhammad, Muhammad Ibn Muslim bin Ubaidillah Ibn Abdillah, Ibn Syihab Az-Zuhri, Al-Madani. Ya. Orang yang pertama kali membukukan hadis. Ya, membukukan hadis, diperintah oleh Umar bin Abdul Aziz. Karena dia di Madinah, Umar bin Abdul Aziz ketika itu gubernur di Madinah, dan dia meminta Ibn Syihab Az-Zuhri ini untuk mengumpulkan hadis. Jadi secara sejarah, secara historis, dia yang membukukan pertama kali hadis. Walaupun tidak lengkapnya, hanya beberapa hadis saja, tidak seperti yang dilakukan oleh pembuku-pembuku hadis setelahnya seperti Imam Malik. Ya, Imam Malik yang di antara yang pertama yang mengumpulkan hadis-hadisnya dalam kitabnya Al-Muwatta. Kitab besar, kitab hadis yang luar biasa. Dan ternyata Al-Muwatta Imam Malik ini ketika sampai ke tangan para penuntut-penuntut ilmu, mereka mendapat memberikan sambutan yang luar biasa. Mulailah orang mengopinya dengan cara seperti tadi. Dipinjamnya nuskhah atau buku yang asli, kemudian nanti ditulis kembali dari awal sampai akhir. Ya, ribuan halaman ditulis lagi, ribuan hadis ditulis lagi. Nanti beberapa hari selesai, kemudian bagaimana cara untuk menyatakan bahwa pemindahan ini, kopian ini benar, nanti di muqabalah namanya. Imam Malik memegang tulisan dia. Kemudian dia yang mengopi, membaca. Dibaca dari awal sampai akhir, kemudian dibandingkan. Bila nanti ada kekeliruan, diperbaiki. Nah, jadi setelah selesai perbandingan ini, nanti di ujung kitab yang sudah dikopi tadi, ditulis, sudah diperbandingkan dengan buku asli. Ini sudah bernilai ini. Ketika ada stempel di ujungnya sudah dibandingkan dengan buku asli, maka ini sudah naik tingkatnya. Tetapi kalau tidak ada, masih banyak mungkin kemungkinan kekeliruan. Nah, ini subhanallah, sehingga diperbanyak. Akhirnya menyebarlah kitab Muwatta. Dengan itu muncul pula muwatta yang lain. Ya. Ah, kemudian nanti muncul kitab Imam Bukhari, Musnad Imam Ahmad sebelumnya. Imam Ahmad mengumpulkan hadis juga dengan penyusunan yang berbeda. Kemudian nanti muncullah kitab-kitab hadis yang lain sampai abad ketiga Hijriah. Muncullah 6 kitab induk hadis, Sahih Bukhari, Muslim, Nasa'i, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Nah, kemudian setelah abad ketiga muncul lagi kitab-kitab yang lain. Ya. Musnad atau Musnadul Bazzar, Ad-Darimi, kemudian yang berhubungan dengan kitab-kitab ini adalah namanya nanti Mustakhrajat, Mustadrakul Hakim. Ini semuanya kumpulan-kumpulan hadis. Intinya apa? Bahwa mereka berupaya untuk mengumpulkan hadis di dalam kitab, dan nanti cara menyebarkannya, menambahkan, mengopinya dengan cara yang tadi. Ya. Kembali kita ke hadis Ibnu Syihab, an Anasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bimitsli hadis Malik. Ya. Ini hadis yang sama dibawakan kembali oleh Imam Muslim dengan jalur yang berbeda, dua jalur di sini ya. Sementara bunyinya sama. La tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. La yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalas. Ini hadis ini saja kalau kita jadikan moto dalam kehidupan kita, maka kita akan hidup bahagia. Ya, hidup akan baik dengan semua orang, dengan sesama. Kemudian hadis setelahnya 6477, Imam Muslim mengatakan haddatsana Zuhair bin Harbin wa ibn Abi Umar wa Amrun an-Naqid jami'an ani bin Uyainah ani Zuhri bihadal isnadi wa zada bin Uyainah wa la taqata'u. Ya, ini tadi Imam Malik ya sanadnya, kemudian dari Imam Malik sampai ke atas sama. Di sini Sufyan bin Uyainah membawakan hadis yang sama, tetapi ada tambahannya. Kalau tadi la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru, 3. Dalam riwayat Sufyan bin Uyainah di sini ada tambahan satu lagi, wa la taqata'u, 4. La tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa la taqata'u. Yang maknanya hampir sama. Taqata'u, jangan saling memutuskan hubungan. Jangan saling memutuskan hubungan. Dan penyebab yang sangat besar untuk memutuskan hubungannya ini adalah su'udzon. Ya, ini penyebab yang sangat besar memutuskan hubungan, su'udzon. Berprasangka buruk kepada saudara kita. Padahal asalnya dalam hubungan sesama muslim ini husnudzon. Ini yang membuat hati kita lapang. Kita tidak akan memunculkan kebencian, tidak akan bermusuhan. Sekalipun saudara kita salah. Makanya para ulama salaf dahulu memberikan percontohan. Bila mana saudara saya berbuat salah, kata mereka, kemudian saya mendapatkan sepersekian dari prasangka baik, maka itu yang akan saya dahulukan. Itu yang saya dahulukan. Ada sepersekian yang paling kecil sepernya. Ada kemungkinan dia berbuat itu karena alasan yang benar. Nah, itu yang harus kita dahulukan agar hati kita tidak membencinya, tidak akan membuat kita bermusuhan dengannya. Nah, ini yang membuat hati kita tidak akan mungkin pernah memusuhi orang, tidak pernah membenci orang, kalau kita jelas-jelas orang itu bersalah, tapi kita tetap mencari kemungkinan-kemungkinan yang lain yang kita memberikan uzur kepada saudara kita. Oh, bisa jadi dia seperti ini. Oh, bisa jadi alasannya seperti ini. Oh, bisa jadi begini. Walaupun kemungkinannya sangat kecil, tetapi untuk membersihkan hati kita dan menjauhkan dia dari permusuhan-permusuhan, dari kebencian dan kedengkian, maka ambillah yang seperkecil ini, yang paling kecil ini, untuk kita tidak membenci saudara kita. Ya, Ini yang diterapkan oleh mereka di generasi dahulu. Baik. Berikutnya 6478. Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Kamilin qala haddatsana Yazid yakni bin Zurai qala Ha'un wa haddatsana Muhammad bin Rafi wa Abdu bin Humaid kilahuma an Abdul Razzaq jami'an an Ma'mar an Az-Zuhri bihadzal isnad amma riwayatu Yazid anhu fa ka riwayati Sufyan an Az-Zuhri yadhkuru al-khisal al-arba'ah jami'an wa amma hadits Abdul Razzaq wala tahasadu wala taqata'u wala tadabaru. Terjadi perbedaan dalam empat kata tadi ya. La tabaghadu wala tahasadu wala tadabaru wala taqata'u. Ada yang menyebutkan tiga, ada yang menyebutkan tiga itu berbeda-beda pula. Seperti yang sekarang ini la tahasadu wala taqata'u wala tadabaru. Tidak ada wala tabaghadu, tidak ada. Tetapi intinya sama. Walaupun nanti ada perbedaan-perbedaan, tetapi intinya sama, bagaimana jangan sampai di antara kita ada permusuhan yang lama. Kalaupun nanti ada pertengkaran, upayakan agar pertengkaran itu secepatnya sirna. Dengan cara apa? Dengan cara saling meminta maaf, saling memaafkan. Kemudian di antaranya juga jangan sampai kita dahulukan praduga yang tidak mendasar atau su'uzan. Ya. Nah, ini yang membuat hilang semua larangan-larangan Nabi SAW itu dalam kehidupan kita. Ya. Berikutnya 6479 Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Muhammad bin al-Muthanna qala haddatsana Abu Dawud qala haddatsana Syu'bah an Qatadah an Anas ya radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la tahasadu wa la tabaghadu wa la taqata'u wa kunu ibadallahi ikhwana ya haddatsanihi Ali bin Nasr al-Jahdami قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله وزاد كما أمركم الله. Ini tambahan yang baru ya. كما أمركم الله. Ya. وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله. Itu tambahannya. لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا wa kunu ibadallahi ikhwana kama amarakumullah, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara sebagaimana yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memerintahkan kita untuk bersaudara. Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh kita untuk mempererat hubungan persaudaraan sesama orang yang beriman, sesama kaum muslimin. Ya. Ya. Ini tambahan dari dalam riwayat yang terakhir. Itu ma'asyiral muslimin wal muslimat, beberapa hadis yang ada di bawah bab pengharaman. Diambilnya hukum haramnya adalah dari larangan Nabi. Diambilnya atau disimpulkannya hukum haram melakukan hal-hal yang tadi, saling membenci, saling memusuhi, saling iri, saling memutuskan hubungan. Memutuskan hubungan termasuk lebih dari 3 hari tadi, dari dalil haram diambil keharamannya dari larangan Nabi. Karena kata para ulama usul fikih, al aslu fin nahyi lit tahrim, asal dari hukum yang diambil dari larangan apa? Haram. Ya. Asal hukum yang diambil dari larangan adalah haram. Al aslu fin nahyi lit tahrim illa idza dalla dalilu ala khilafihi, selama tidak ada dalil yang menurunkannya dari derajat haram. Ya, sementara yang tadi tidak ada dalil yang menurunkannya. Ya, kecuali mungkin ya dalam masalah memutuskan hubungan tidak sapa-sapaan itu dalam 3 hari. Ya. Itu yang mungkin yang mengeluarkannya dari haramnya. 3 hari, hari pertama pasca kita bermusuh-musuhan, bertengkar, ya, akhirnya kita tidak saling sapaan. Hari kedua, hari ketiga. Nah, setelah hari ketiga tidak ada lagi yang mengecualikan. Semuanya masuk dalam konteks larangan dan dia haram, berdosa. Setiap hari yang kita lalui kita berdosa ketika kita memutuskan hubungan dengan saudara kita. Ya, apalagi saudara yang dihubungkan oleh kekerabatan, oleh rahim. Ya, saudara se-Islam saja tidak dibenarkan, apalagi saudara yang ditambahkan lagi dengan hubungan rahim. Nah, ini yang luar biasa, bagaimana Islam mempertautkan dengan erat hubungan sesama kaum muslimin. Ya, di antara nanti ada bab setelahnya ya. Bab yang ke-8 ini bagaimana caranya kita melepaskan diri dari kemungkinan-kemungkinan yang buruk di bab yang tadi. Ya, saling membenci, saling bermusuhan, saling dengki, mungkin terjadi pertengkaran dan selama 3 hari kita dalam masa yang benar-benar marah, susah untuk melihat, melihatnya saja kita tidak suka. Melihat orang yang kita bermusuhan dengannya tidak suka. Makanya ketika berpapasan saling menoleh ke arah yang lain dan tidak ada salam, berusaha untuk tidak berjumpa. Ya. Kalau si dalam datang ke masjid, yang satu di pojok sana, yang satu di pojok sini. Ya. Untuk menghilangkan itu, bab yang ke-8 ini yang luar biasa. Bagaimana Islam menganjurkan kita untuk cepat menyelesaikan pertengkaran yang terjadi, yaitu dengan menyapa atau dengan menyampaikan salam. Jadi Islam menganjurkan siapa yang pertama kali memulai menyampaikan salam, karena ini diantara penyebab hilangnya rasa kebencian itu ucapan salam. Kalau sudah terdengar ucapan salam, ini luar biasa. Seakan-akan ini bulu roma ini akan berdiri dan ada kesejukan. Muncul ada ketenangan. Oh, ternyata saudara saya tidak ada apa-apa lagi. Makanya Nabi mengatakan yang terbaik dari mereka yang barusan bermusuhan itu, dalam menyelesaikan permusuhannya, yang paling pertama menyampaikan salam. Dijawab atau tidak dijawab? Dijawab yang, atau tidak dijawab, yang jelas dia yang pertama menyampaikan salam. Ini bab yang ke-8. Kita baca ya, karena hadisnya tidak terlalu banyak. Bab pengharaman tidak menyapa lebih dari 3 hari tanpa ada alasan syar'i. Ini ada dalam hadis yang pertama, la yahillu li muslimin an yahjur akahu fawqa thalath. Itu hadis yang sudah ada. Sekarang kita bahas babnya secara khusus, pengharaman tidak menyapa lebih dari 3 hari tanpa ada alasan syar'i. Ya. Hadis nomor berapa? 6480. Imam Muslim mengatakan haddatsana Yahya ibn Yahya qala qara'tu ala Malik an ibn Shihab an Atha' ibn Yazid al-Laythi an Abi Ayyub al-Ansari, sahabat Nabi Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu ta'ala an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu li muslimin an yahjura akahu fawqa thalath layal, lebih dari 3 malam. Ya, yaltaqiyani fa yu'ridu hadha wa yu'ridu hadha. Ini realitanya. Ketika mereka berjumpa, yang satu noleh ke sebelah kanan, yang satu noleh ke sebelah kiri. Atau jauh-jauhan, nampak dari jauh, kemudian yang satu belok. Sebenarnya mereka sama-sama ingin di satu jalan, tetapi karena saling lihat, yang satu sebenarnya akhirnya ambil jalan yang lain, satu ambil jalan yang lain. Ini yang dimaksud oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan, wa khairuhuma, yang terbaik dari mereka yang berdua itu, alladhi yabda'u bisalam, itu yang pertama memulai menyampaikan salam. Ya, apalagi kalau yang mendengar, menjawab, yang satunya lagi menjawab, maka walaupun mungkin masih ada sisa-sisanya, tetapi dia sudah mulai meruntuhkan dengan ucapan salam itu. Ya, dengan ucapan salam. Ini yang diingatkan oleh Nabi SAW. Jadi menyebarkan salam, apalagi di saat ada permasalahan di antara kita, nah ini luar biasa pengaruhnya ke dalam untuk memperbaiki hubungan yang sedikit renggang di antara kita. 6481, Imam Muslim mengatakan haddatsana Qutaibah bin Sa'idin wa Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Zuhair bin Harbin qalu haddatsana Sufyan qala ha'un wa haddatsani Harmalah bin Yahya qala akhbarana Ibnu Wahb qala akhbarani Yunus qala ha'un wa haddatsana Hajib bin Al-Walid qala haddatsana Muhammad bin Harbin an Az-Zubairi qala ha'un wa haddatsana Ishaq bin Ibrahim Al-Hanbali ومحمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر kulluhum anil Zuhri bi isnadi Malikin wa mithli hadithihi illa qawlahu fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha fa innahum jami'an qalu fi hadithihim ghayra Malikin fayasuddu hadha wa yasuddu hadha. Imam Muslim kembali membawakan hadis yang Abu Ayyub Al-Ansari ini, tetapi dengan jalur yang sangat banyak. Jadi jalurnya banyak. Kemudian nanti bertemu di mana? Bertemu di Az-Zuhri. Jadi dari Zuhri itu nanti bercabang-cabang, dan hampir semua cabang itu dapat oleh Muslim. Menunjukkan dia mencari, mencari, mencari, mencari, walau hadis yang sama. Terkadang kita mempelajari pembahasan yang sama, satu kali sudah jenuh. Ya. Sementara mereka hadis yang sama, dan bahkan mereka terkadang belum menempuh perjalanan yang sangat jauh, tiba di sana, kok hadis ini lagi? Tidak ada mereka mengatakan demikian. Ketika dia berjalan satu bulan misalnya, dapat dia guru yang baru, ternyata gurunya menyampaikan hadis yang sudah didapatkan di tempat yang lain. Mereka tidak mengatakan, oh ini hadis sudah kan sudah pelajari. Dia tidak mau, dia separuh hati, tidak. Dia tetap menghafalnya. Nah ini buktinya, Imam Muslim meriwayatkan hadis yang sama dari jalur yang berbeda, yang nanti berjumpa, bertemu jalurnya itu pada Imam Az-Zuhri, kemudian sampai kepada Abu Ayyub Al-Ansari. Ada sedikit perbedaan di matannya, di bunyi hadisnya. Kalau yang tadi bunyinya, fayu'aridu hadha wa yu'aridu hadha. Yang satu menoleh ke kiri, atau berpaling ke sana, yang satu berpaling ke sini. Di sini lain. Di yang sini, fayasuddu hadha wa yasuddu hadha. Ya, artinya apa? Lalu mereka saling menghalangi. Ya. Atau intinya sama, pokoknya tidak mau berjumpa. Atau yang satu lagi seharusnya dia mau berjalan, kemudian dia berhenti, balik lagi pulang ke rumahnya. Atau dia misalnya mau ke pengajian atau mau ke masjid, nampak dia kawan lawannya itu, oh dia ke masjid yang sama, akhirnya dia pindah ke masjid yang lain. Mengurungkan niatnya untuk ke tempat yang dituju, ternyata karena di situ ada orang yang dibencinya. Ini yang dijelaskan kenyataannya oleh Nabi, realitanya, tetapi Nabi SAW berikan solusi, lanjutkan, kemudian mulai salam. Siapapun yang pertama kali menyampaikan salam untuk menetralkan kembali hubungan mereka, ini yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya 6482 dengan hadis yang terakhir 6483. 6482 Imam Muslim mengatakan haddatsana Muhammad bin Rafi' qala haddatsana Muhammad bin Abi Fudayl qala akhbarana Ad-Dhahhak wa huwa bin Utsman An-Nafi' an Abdullah bin Umar. Ini bukan hadis Abu Ayyub lagi ya. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu lil mu'min. Kalau tadi lil muslim ya, ini lil mu'min. Ayyahjur akahu fawqa thalathati ayyam. Ada perbedaan lafaz? Ada. Yang pertama adalah muslim, di sini mukmin. Kemudian yang kedua di sana layal, di sini ayyam. Ya, tiga malam, di sini tiga hari. Dan tidak membuat hukum yang berbeda. Sama. Lebih dari tiga hari atau lebih dari tiga malam, misalnya permusuhannya dimulai malam hari. Tidak sedikit dari permusuhan yang dimulai di malam hari. Berarti tiga malam berikutnya itu dalam kondisi normal dan mereka tidak ada apa-apa. Tetapi kalau sudah malam keempat atau besok harinya, mereka sudah berdosa. Bila mana permusuhannya dimulai di malam di siang hari, maka tiga siang setelahnya mereka masih dalam keadaan normal. Tetapi kalau sudah lebih dari tiga siang, malam hari dari siang hari yang ketiga, mereka sudah berdosa. Kalau masih tetap melanjutkan, memutuskan hubungan yang saling berpaling dan tidak mau berjumpa, bahkan untuk bertatap muka tidak juga mau, apalagi menyampaikan salam. Maka solusinya adalah siapa yang mau pahala dan keutamaan yang besar, maka segeralah menyampaikan salam. Seperti yang terjadi pada Abu Bakar dan Umar. Ya, langsung meminta maaf. Ya, langsung meminta maaf. Terakhir, 6483. Imam Muslim mengatakan haddatsana Qutaibah bin Sa'idin qala haddatsana Abdul Aziz yakni bin Muhammadin anil ala'i an abihi an abi Hurairah. Ini hadis yang lain. Tadi hadis Abdullah bin Umar, ini ada hadis Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la hijrata ba'da thalath. Ringkas sekali ya. Hadis Abu Hurairah ringkas sekali, tidak ada hijrah setelah tiga hari. Ya, setelah tiga. Hijrah di sini maksudnya memutuskan hubungan. Tidak sapa-sapaan, tidak mau berjumpa, tidak salam-salaman, tidak bertatapan. Berjumpa saja tidak mau. Ya. Ini tidak dibenarkan, kata Nabi, di setelah 3 hari. Tidak dibenarkan maksudnya berdosa. Sudah tidak halal lagi. Kalau masih dalam 3 hari, masih... Ini luar biasanya, karena Islam ini diatur oleh yang mencipta qalbu. Yang mencipta manusia, yang tahu keadaan hati manusia. Dia yang mengetahui sampai kapan normalnya kemarahan itu berakhir. Ya. Allah Maha tahu, makanya disyariatkan lebih dari 3 hari. Itu sudah tidak lagi benar. Dia sudah tertulis dosa. Ya. Maka segeralah sebelum 3 hari menyelesaikannya. Kalau sudah 3 hari, maka berdosa. Ya. Maka berdosa. Dan ini menunjukkan bahwa Islam ini juga menjaga perasaan. Menjaga perasaan. Memang tidak ada pemaksaan. Kalau memang seseorang itu benar-benar tersakiti, ya, tidak mudah untuk melupakan begitu saja. Benar-benar sudah tergores, sudah terluka hatinya. Ya, susah untuk mengobatinya. Apapun obatnya susah. Tapi Islam tahu bahwa itu akan selesai dengan 3 hari. Selesai dengan 3 hari. Ya. Orang yang bersalah, dan tentu sebelum 3 hari, habis 3 hari dia segera untuk minta maaf. Atau yang tersakiti ini cepat memaafkan. Ya, cepat memaafkan. Seperti Umar, belum sampai ke rumah, dia ingin cepat memaafkan karena dia sadar. Dan inilah sifat orang yang beriman. Cepat tersadar. Bukan bersih dari salah, bukan bersih dari dosa, bukan bersih dari maksiat, tetapi orang yang cepat segera sadar dari kesalahannya. Keimanan itu yang mempengaruhinya. Nah, ini yang perlu kita catat dari rahasia-rahasia baiknya pergaulan di antara kita. Dan ini yang perlu kita camkan juga dalam surat Al-Hujurat itu. Al-Hujurat. Ghibah. Ini penyebab yang sangat besar membuat kebencian di antara kita. Menceritakan keburukan saudara kita di belakang. Dia tidak ada masalah. Dia tetap berpahala. Sementara kita yang terus memupuk kebencian. Memupuk kebencian. Memupuk kebencian. Memupuk kebencian. Kalau majlis kita semuanya ghibah, ghibah, ghibah. Maka kebencian akan semakin subur di dalam hati kita. Sebenarnya Islam tidak mau demikian. Makanya ghibah ini dosa yang sangat kotor perumpamaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan? Apakah salah seorang kamu mau memakan bangkai saudaranya? Jangankan bangkai manusia, bangkai hewan saja kita tidak mau makannya. Ya. Apalagi bangkai manusia yang memang tidak boleh dimakan. Ya, fakarihtumu, maka kalian akan membencinya, akan tidak menyukainya. Ya. Nah, ini perumpamaan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah untuk dosa ghibah. La ya ayyuhallazina amanu la yaghtab ba'dukum ba'dah. Jangan sebagian kalian mengghibahi saudara kalian yang lain. Dan memang dosa yang seperti ini sangat enak kalau dikerjakan, ya. Ya. Nikmat kalau sudah bercerita tentang si fulan, si fulan, orang-orang yang memang banyak salahnya. Wajar memang banyak salahnya. Tetapi jangan menjadikan dia menjadi orang yang banyak pahala oleh karena kita. Datang salah seorang murid Al-Hasan Al-Basri. Ya, kepada beliau. Datang dari masjid, Al-Hasan Al-Basri sedang sibuk dengan ilmu. Tiba-tiba mengatakan, tadi di masjid saya mendengar orang menceritakan kamu begini, begini, begini, begini. Ya, maksudnya keburukannya, kekurangannya. Imam Al-Hasan Al-Basri marah. Katanya kepada muridnya, apakah syaitan tidak mendapatkan orang lain untuk menjadi mangsanya kecuali kamu? Ini orang yang melaporkan ghibah tadi kepada Al-Hasan Al-Basri adalah mangsa syaitan. Ya. Syaitan tidak punya mendapatkan mangsa kecuali kamu, murid saya. Kemudian Al-Hasan Al-Basri masuk ke rumahnya, kemudian membawa makanan dalam sebuah keranjang. Dibawanya kurma, dibawanya buah-buahan yang lain, kemudian datang ke masjid. Datang ke masjid. Kemudian dia datang. Ternyata memang ada orang itu di sana. Kemudian dia katakan, ini hadiah dari saya. Karena engkau telah berbuat baik kepadaku. Ya. Telah berbuat baik. Karena riba orang itu adalah perbuatan baik. Transfer pahala. Berhati-hati. Apalagi di media. Apalagi di media. Menceritakan orang di media. Jadi jangan jadikan media ini sebagai sarana kita menambah dosa. Ya. Jadikan media itu sebagai tempat bagi kita untuk berpahala. Ya, menyebarkan hadis, menyebarkan ilmu, menyebarkan nasihat. Berbagi cerita tentang inspirasi yang bisa menyemangati orang, kemudian mengajak orang untuk berbuat baik. Ya, subhanallah, banyak media-media yang seperti ini. Ya, ini perlu kita sampaikan karena memang berkaitan dengan ini. Ya, permusuhan yang terjadi di tubuh kaum muslimin di antara penyebab yang tanpa kita sadari adalah riba. Ya, riba. Maka berupayalah kita untuk menjauhinya. Ya, jangan sampai kita merasa nyaman bercerita tentang kekurangan orang. Siapapun juga. Siapapun juga. Karena semua saudara kita. Siapapun juga. Dan sangat berbahaya lagi ketika kita menceritakan guru kita. Guru kita. Dia yang menyampaikan, mengajarkan kita ilmu. Kemudian kita ceritakan keburukannya di hadapan, di belakangnya. Ini sudahlah ilmu yang kita dapatkan tidak berkah. Ya. Kemudian kita sudah melakukan ghibah. Sesama saudara kita saja, ya, kita sudah berdosa, apalagi kepada orang yang berjasa. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita taufik, bimbingan, petunjuk, dan memudahkan kita untuk beramal, untuk menjauhi dosa, menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa guru-guru kita, kedua orang tua kita, dan semua kaum muslimin yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.